baik dosa itu dilakukan dengan secara sengaja atau karena kejahilan dia, maka ia wajib rujuk dengan sadiqan khalisan, rujuk dengan jujur dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, taubat ini adalah masyru'ah, sesuatu yang disyariatkan, sehingga karena perbuatan ini adalah sesuatu yang disyariatkan, seseorang yang rujuk bertaubat itu bukanlah melakukan sesuatu yang akan menjadikan dirinya hina. Seseorang yang bertaubat, rujuk, tidaklah akan menjadikan dirinya kemudian rendah. Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, at-taubah al-masyru'ah, taubat itu adalah sesuatu yang disyariatkan, yaitu manakala seorang hamba rujuk ilallahi ta'ala, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada perbuatan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan apa yang dilarang, dicegah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, taubat itu bukan semata-mata apabila seseorang melakukan perbuatan as-sayyi'at, perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang jelek saja, sebagaimana disangka atau disangkakan oleh orang-orang yang jahil, yang mereka menggambarkan tentang masalah at-taubah, yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan yang termasuk al-qabaih, sesuatu yang buruk, seperti al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji atau perbuatan-perbuatan zalim. Bahkan taubat itu pun bisa dilakukan manakala seseorang meninggalkan perbuatan al-hasanat, perbuatan-perbuatan yang bajik, yang baik, yang perbuatan itu diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini adalah bentuk taubat aham yang paling penting dibandingkan apabila seseorang bertaubat dari perbuatan-perbuatan as-sayyi'at, perbuatan-perbuatan jelek yang terlarang. Karena banyak dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, mereka meninggalkan segala sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka, baik dalam bentuk perbuatan-perbuatan atau perintah itu adalah sesuatu yang sifatnya verbal, aqwal, atau dalam bentuk aqwalul qulub, perbuatan-perbuatan amaliyah, amaliyah badan, anggota-anggota tubuh, yang semua itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi banyak dari hamba-hambanya yang justru meninggalkannya. Contohnya di bulan Ramadan, banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian meninggalkan kewajibannya berpuasa. Banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban lainnya. Maka pengertian taubat yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mencakup sesuatu yang lebih luas. Tidak hanya manakala seseorang terjatuh kepada kesalahan, kejelekan, atau perbuatan-perbuatan as-sayyi'at lainnya, tetapi lebih dari itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasannya seseorang pun wajib untuk melakukan taubat manakala ia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang al-hasanat, yang baik. Maka kita akan dapati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sehari beliau beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat itu lebih dari 70 kali. Bahkan di dalam riwayat lain beliau beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada satu hari sampai 100 kali. Ini menunjukkan bahwasannya at-taubah adalah merupakan amalan yang mulia, amalan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun melakukannya setiap hari. Maka taubat adalah salah satu bentuk perbuatan yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita tunaikan dengan penuh keikhlasan, karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah babut taubah. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Para ulama menyebutkan bahwasannya bertaubat itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap dosa yang diperbuat oleh seseorang. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha thalathatu shurut. Apabila taubat itu terkait kepada kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba dan urusannya antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala saja, tidak terkait dengan sesama manusia. Jadi kesalahannya itu, dosa yang ia perbuat adalah sesuatu yang urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terkait dengan orang lain, dengan sesama manusia. Maka taubat yang harus ia lakukan harus memenuhi 3 syarat. Ahaduha, yang pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Dia harus melepaskan diri dari kemaksiatan tersebut, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Apa yang ia lakukan, perbuatan-perbuatan jelek yang ia lakukan harus ia tinggalkan. Itu syarat pertama. Wathani, yang kedua, ayyandama ala fi'liha, hendaklah timbul pada dirinya penyesalan atas maksiat yang ia perbuat. Tumbuh penyesalan pada dirinya, benar-benar menyesal bahwasannya ia telah melakukan satu bentuk kesalahan. Dan penyesalan ini jelas bukan sesuatu yang bisa direkayasa. Kalau ia seorang yang ikhlas, ia ingin berjalan di atas al-haq, maka kesalahan yang ia perbuat akan menumbuhkan rasa penyesalan yang amat sangat. Bahkan mungkin penyesalan itu akan ia sertai dengan cucuran air mata, mengingat dosa yang ia perbuat, mengingat kejelekan-kejelekan yang ia lakukan. Ia akan terus menangis manakala dosa itu ia ingat, tumbuh penyesalan pada dirinya, sehingga ketika ia melakukan bentuk taubat itu, karena penyesalan itu tumbuh pada dirinya, ia akan menyegerakan taubatnya. Ia akan menyegerakan taubatnya karena tumbuhnya penyesalan itu. Dan itulah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasannya at-taubah, bersegera di dalam menunaikan taubat dari dosa, yaitu merupakan sesuatu yang wajib untuk disegerakan, dan tidak boleh kemudian ditakhirkan, ditunda-tunda taubat itu. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikun, Madarijus Salikin. Begitu juga kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Muslim. Wattafaqu ala anna taubah min jami'il ma'asi wajibatun wa annaha wajibatun 'alal fawr wala yajuz ta'khiruha. Maka mereka bersepakat bahwasannya taubat dari segenap kesalahan perbuatan maksiat adalah sesuatu yang wajib, dan sesungguhnya taubat yang wajib itu harus ditunaikan dengan sesegera mungkin. Tidak boleh kemudian ditunda-tunda. Baik itu taubat untuk masalah dosa yang sifatnya saghirah atau kabirah, dosa yang sifatnya kecil ataukah sesuatu yang besar. Maka penting sekali seseorang yang ingin bertaubat, hendaklah dia timbul penyesalan pada dirinya atas perbuatan yang tidak baik yang ia lakukan. Wa thalis, syarat yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abada. Hendaklah dia berazam, niat yang kokoh untuk tidak kembali terjatuh kepada kemaksiatan itu selama-lamanya. Dia harus memiliki tekad yang kuat. Ini tiga syarat. Manakala taubat itu urusannya antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, fa'in fuqida ahadu thalathati lam tasihha taubatuhu, maka apabila salah satu dari ketiga syarat itu tidak ada pada dirinya, pada diri orang yang bertaubat, maka tidak sah taubatnya. Jadi ketiga-tiganya adalah sesuatu yang wajib ada manakala seseorang bertaubat. Jadi benar-benar taubat itu didorong oleh keadaan dirinya, dan seseorang atau seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala bertaubat itu karena kebutuhan dirinya, sehingga ketika ia menyadari bahwasannya taubat itu adalah merupakan kebutuhan bagi dirinya, maka ia melakukan taubat itu dengan sesegera mungkin. Bagaimana tidak dikatakan kebutuhan? Karena dengan bertaubat itu, seorang hamba berharap Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menggugurkan, menghapus dosa yang dilakukannya. Dan gugurnya kesalahan, gugurnya dosa ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Maka taubat ini adalah sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan bagi manusia. Qala wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami fa syurutuha arba'atun. Apabila maksiat itu terkait kepada urusan manusia, maka syaratnya menjadi empat. Hadhihi thalathatu, yaitu tiga syarat yang tadi, ditambah dengan syarat yang terkait dengan urusan manusia itu sendiri. Yaitu tambahan syaratnya wa an yabra'a min haqqi sahibiha, hendaklah dia melepaskan hak dari temannya atau dari sesama manusia, manakala maksiat yang ia perbuat terkait dengan sesama manusia. Fa in kanat malan, apabila urusan itu terkait dengan urusan harta, au nahwahu, atau yang selainnya, raddahu ilaih, maka ia harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Ia harus mengembalikan harta milik orang yang pernah ia lakukan dari harta tersebut, dia harus kembalikan harta itu sebagai syarat yang keempat. Wa in kanat hadda qadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwah, atau apabila ia menuduh seseorang melakukan perbuatan keji, berzina misalnya, maka ia harus mendudukkan kembali masalah itu, membersihkan nama baiknya, atau ia meminta maaf kepada orang tersebut. Karena apa? Ini urusannya terkait antara sesama manusia. Qala wa in kan ghibatan istahallahu minha, dan apabila ia menggibahi sesama manusia, maka ia minta untuk orang yang digibahi ini menghalalkannya. Qala wa yajibu an yatuba min jami'i dhunub, maka wajib bagi setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat dari segenap dosa-dosa yang ia perbuat. Ini penjelasan atau pengantar yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika memasuki bab pembahasan masalah at-taubah. Kemudian pendapat lain, fa in taba min ba'dihha shahhat taubatuhu 'inda ahli al-haq. Min dhalika dhanbin wa baqiya 'alayhi al-baqa. Apabila ia bertaubat, sebahagiannya terpenuhi syarat tersebut, maka sah taubatnya menurut pendapat ahlul haq, para ulama, maka sebahagian diterima dan sebahagian sisanya menjadi urusannya. وقد تظهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة، dan dalil-dalil dari Alkitab wassunnah serta ijma' ummah telah nyata dalam masalah wajibnya taubat ini. Wajib untuk bertaubat. Dan sedemikian banyak ayat-ayat Allah, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan tentang masalah taubat. Hukum taubah, hukum dari taubat itu sendiri, at-taubatu fardun ain. Taubat itu merupakan fardu ain ala kulli muslim bil kitabi was sunnah wal ijma', bagi setiap muslim berdasarkan Alkitab, was sunnah serta ijma', sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalil-dalil dari Alkitab seperti misalnya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan atau menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemudian di antara dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana disebutkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Demikian juga ijma' sebagaimana dikemukakan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan wala budda li kulli 'abdin min taubatin wa hiya wajibatun 'alal awwalin wal akhirin. Harus bagi setiap hamba untuk melakukan pertaubatan, karena taubat itu merupakan sesuatu yang wajib bagi orang-orang terdahulu maupun yang akan datang. Maka ini adalah merupakan bentuk pertaubatan yang dilakukan oleh setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala, setiap muslim, sehingga ia benar-benar merendahkan dirinya kepada Allah, tunduk patuh taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ia melakukan satu bentuk rujuk kembali kepada apa yang telah Allah perintahkan. Maka sebagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa tubu ilallahi jami'a, ayyuhal mu'minun, bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikan pertobatan itu. Dan manakala orang-orang yang beriman itu melakukan pertobatan, kebaikan dari taubat itu akan kembali kepada dirinya. Dan itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan, agar kalian mendapatkan kejayaan. Jadi seseorang yang bertaubat tidak akan menjadikan dirinya sia-sia. Dan itu harus diyakini dengan sepenuh hati. Maka bertaubat haruslah dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala seseorang di dalam hatinya sudah ada tendensi-tendensi keduniaan, sulit baginya untuk bertaubat. Seorang kiai mau bertaubat dari kegiatan-kegiatan bid'ahnya, tapi ada tendensi dunia. Nah, kalau saya taubat, pengikut saya tidak akan bersama saya lagi. Padahal kalau sekaligus melakukan upacara rame-rame di satu di rumah seseorang, itu amplopnya tebal. Tendensi keduniaan ini yang akan menjadikan kemudian dirinya tidak akan bisa melakukan pertobatan itu. Karena kecenderungan dia kepada dunia lebih berat dibandingkan ia harus rujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia berat. Ini sudah masalah pengikut. Ini sudah masalah penghasilan. Ini sudah masalah gengsi dan seterusnya. Maka sungguh beruntung bagi seorang hamba yang dikaruniai keikhlasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikaruniai rasa penyesalan untuk kemudian ia bisa menunaikan taubat itu dengan sebaik-baiknya. Maka unsur-unsur ikhlas, unsur-unsur penyesalan, unsur-unsur disegerakannya taubat itu, jangan nunggu nanti. Ini sudah bulan Syaban, sebentar Ramadan, nanti Idul Fitri saja. Kan begitu. Minta maafnya. Ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan syar'i. Kalau memang kita punya salah kepada seseorang, segera minta maaf. Dan kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kesalahan yang diperbuatnya. Jangan kemudian menunda hari demi hari. Bagi seseorang yang hatinya sehat, Ketika ia melakukan kesalahan kepada orang lain, dia akan merasa gelisah. Ia akan merasa gelisah. Sebagaimana seseorang yang ingat kalau dari waktu ke waktu kematian itu senantiasa mengintai dirinya. Karena dia ingat bahwasannya kematian itu senantiasa mengintai dirinya dari waktu ke waktu. Kalau dia urusan hutang piutang, tolong catat. Barangkali saya keluar dari rumah antum, beberapa menit kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki lain. Ini orang yang senantiasa ingat tentang kematian. Segala sesuatunya disiapkan. Manakala kematian itu tiba pada dirinya, ia sudah menyiapkan diri. Kalau urusan utang piutang sudah ada tercatat. Kalau urusan dengan orang lain, mungkin dia pernah mendzalimi, dia sudah datangi hari itu juga. Orang yang ia dolimi tersebut, ia ingat setiap peristiwa, ia perhitungkan. Karena sesungguhnya kematian itu tidak ada yang bisa menduga kapan kita ini akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang yang benar-benar dia melakukan satu bentuk pertobatan sebagaimana tadi disebutkan, ia menyesali setiap malam ia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ia sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala taubat-taubat atas kesalahannya. Dan sesungguhnya kita sebagai manusia tentu dalam satu hari banyak sekali melakukan kesalahan. Kita mungkin kepada istri kita mungkin pernah berkata kasar, atau mungkin bahkan melakukan kekerasan dalam bentuk fisik. Semua itu terkadang tidak kita sadari itu adalah bentuk perbuatan zalim. Atau sebaliknya, istri melakukan satu bentuk sikap penolakan kepada suami, ketiada taatan kepada suami, itu pun merupakan satu bentuk maksiat. Atau kita kepada orang tua, dan sekian banyak urusan kita dengan orang lain, maka taubat ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Mohonlah ampun kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Artinya rujuk, menyesal, timbul penyesalan, timbul azam untuk tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dalam bentuk taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Jangan hari ini bertaubat, esok lusa diulangi lagi. Jangan kemudian sudah bercucuran air mata, tumbuh penyesalan, kemudian tergoda lagi untuk melakukan kemaksiatan. Maka yang demikian ini bukanlah dalam bentuk taubatan nasuha. Karenanya penting kita untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikokohkan hati kita untuk setelah bertaubat kemudian berdiri di atas al-haq. Kisah seorang laki-laki yang membunuh 99 orang, ma'ruf bagi kita kisah itu, kemudian menggenapkan, kemudian yang membunuh satu orang lagi, seorang abid, ahli ibadah. Ketika dirinya bertanya, apakah dosa yang ia perbuat akan diterima, pengampunannya akan diterima, akankah mendapatkan ampunan? Dijawab oleh seorang abid, tidak, dibunuhnya. Ia membunuh 100 orang. Kemudian ia bertanya kepada seorang alim, pertanyaan yang sama. Kemudian seorang alim menjawab, bisa diterima taubatmu asal engkau pergi dari daerah ini dan pindah ke daerah yang lain, yang di daerah sana masyarakatnya baik. Kisah seperti ini memberikan pelajaran bagi kita bagaimana ketika seseorang melakukan pertaubatan kemudian ia ingin taubatnya benar-benar taubatan nasuha, manakala lingkungannya tidak mendukung, ia harus segera untuk menyiapkan diri meninggalkan lingkungan yang tidak baik tersebut dalam rangka untuk menjaga taubat yang sudah ia lakukan. Mungkin saja teman-temannya menjadi pembisik-pembisik untuk mengajak kembali kepada kemaksiatan dan seterusnya. Maka lingkungan yang tidak baik itu harus ia tinggalkan untuk kemudian bersegera menempati lingkungan baru, yang lingkungan baru itu akan mendukung kepada proses taubatnya itu. Karena sesungguhnya hati manusia itu lemah, sementara syubhat sedemikian banyak bergentayangan. Hari ini seseorang mungkin kokoh di atas al-haq, esok lusa kita belum bisa menentukannya. Inilah keadaan hati manusia. Hati manusia ada di antara dua jari dari jari-jemari Ar-Rahman. Karenanya kita dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berdoa, memohon agar hati kita dikokohkan di atas al-haq. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi atau siang hari ini bermanfaat. Atas segala keterbatasan, kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.